Bila ku ingat dirimu, ada cinta, ada rasa sakit yang tak mungkin ku lupakan. Biarpun kau telah dengannya, cinta ini akan tetap ada meskipun takkan sempurna. Akan ku simpan selalu cinta dan sakit ini. Hati ini takkan pernah bisa untuk membenci dirimu, meskipun dirimu telah hancurkan hatiku ini. Hati ini takkan pernah bisa untuk membenci dirimu, meskipun dirimu telah hancurkan hatiku ini. Bila ku ingat dirimu, ada cinta, ada rasa sakit yang tak mungkin ku lupakan. Biarpun kau telah dengannya, cinta ini akan tetap ada meskipun takkan sempurna.